Ya Allah. Ceritanya sih kenapa sih? Baru putus cinta. Ya Allah, putus cinta kayak ada meninggal aja. Ya sedih aku, orang putus cinta lagi. Kenapa, Teteh? Ya soalnya kita udah gak sejalan karena beda agama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih nangis nih? Ada yang putus cinta nih Ustaz? Putus cinta? Iya. Cari lagi yang lain. Iya. Tuh, di sini aja pada mau nih, ini mau nih. Banyak. Iya. Tuh ayo kan udah nawarin diri tuh. Enak aja aku udah punya istri. Insya Allah kita cariin, insya Allah. Oh, insya Allah. Nih, didoain sama Ustaz nih. Ya, kita ngaji dulu, insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Iqra, yang insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 221. Untuk keberkahannya marilah kita mendengarkan ustaz kita yang satu ini untuk mengaji terlebih dahulu. Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Hatta yu'min. Hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Iya. Wala tunkihu musyrikina hatta yu'minu. Bagus. Wala abdun khairum min musyriki walau a'jabakum. Iya. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih. Iya. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Insyaallah Ustaz bawa ke dapur rekaman insyaallah. Amin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa hukum tajwid. Wala tankihul. Wala tankihul. Di situ nun mati ketemu kaf jadi ikhfa. Seperti itu. Kemudian tankihul ada alif lam komariah. Wala amatum tanwin ketemu mim idgham bi gunnah mu'minatun izhar tanwin ketemu kha khairum tanwin ketemu mim idgham bi gunnah mim musyrika mim tanwin nun mati ketemu mim nun mati ketemu dengan mim. Nah itu adalah idgham bi gunnah. Ayat ini turun ada dua sebab. Yang pertama, ada seorang namanya Mur'id Al-Ghanawi. Dia seorang sahabat Nabi, orangnya gagah, berani. Nabi perintahkan dia untuk pergi ke Mekah mengambil orang-orang Muslim. Sampai di Mekah, ketemu dengan namanya seorang mantan pacarnya. Nah, mantan pacarnya. Kata mantan pacarnya yang cantik itu, dia katakan, "Ya Mur'id, kamu kawinkan aku? Aku mau tanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pulang. "Ya Rasulullah, mantan pacarku dulu tuh yang aku uber-uber sekarang nawinin kawin-kawin." Nabi diam. Turun ayat ini, "Wala tankihul musyrikat." Janganlah engkau mengawinkan orang-orang yang musyrik. So, itu yang pertama. Yang kedua, ada Abdullah, seseorang sahabat, punya pembantu. Pembantunya sungguh cantik. Dia marah sampai dia lupa, dia tampar. Dia tampar itu pembantu. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku menyesal, aku tobat ya Rasulullah. Aku telah berbuat kasar dengan pembantuku. Terjadi aku sampai menampar dia." Nabi mengatakan, "Kau tobat kepada Allah. Ya kan, kau bersyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan minta maaf sama dia." "Ya Rasulullah, aku bukan saja ingin minta maaf kepada dia ya Rasulullah, tapi aku ingin merdekakan dia dan aku ingin menikahi dia." Akhirnya kaum yang di sekitar itu mengolok-olok dia. "Hei Abdullah, kau mau kawinin orang budak amatun?" Tuh, turun ayat ini. "Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum." Seorang budak yang beriman lebih utama daripada seseorang yang musyrik tapi dia tidak beriman kepada Allah. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau AA, yang mau bicara, ya. Bertanya kelihatannya. Ustaz, ini jadi tadi subhanallah, jadi kalau kita mengawini walaupun budak belian tapi dia muslim, jauh lebih mulia daripada musyrik walaupun cantik, itu enggak ada artinya ya. Iya. Tapi kalau kita terlanjur menikah dengan yang berbeda agama gimana? Apakah ibadah kita jadi enggak diterima atau bagaimana hukumnya? Nah, Ustaz? Baik, betul. Jadi di sini kita harus tahu dulu, wala tankihul musyrikat. Janganlah kalian menikahi orang-orang musyrikat. Yang musyrikat ini adalah orang-orang yang di luar ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu di luar Yahudi dan Nasara. Ahlul kitab yaitu Majusi, karena ayat ini turunnya untuk membicarakan orang-orang yang kawin dengan al-musyrikat, yaitu penyembah berhala. Seperti itu. Nah, sekarang terjadi sesuatu perkawinan, ya kan? Tapi bukan dengan musyrikat, tapi dengan ahlul kitab, begitu kan? Ya. Sekarang kan kita nggak dapat lagi kan al-musyrikat, ya kan? Ya. Nah, terjadi dengan ahlul kitab, misalnya seperti itu. Bagaimana kalau menurut negara dan menurut kesepakatan dari negara Republik Indonesia dalam undang-undangnya tidak boleh dinikahkan, ya, karena beda agama. Kalau terlanjur terjadi, maka si muslim itu seharusnya harus menarik si kafirah itu ke dalam Islam. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian Iqra ini sesaat lagi.